Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu.